بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، melanjutkan kajian ke atau kaidah keempat dari kaidah-kaidah asma Allah Ta'ala. Silakan di atau kita murojaah sedikit. Ini kayak ada ganjel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pada hari ini insyaallah tentang al-lazim, ya. Pembahasan yang tidak sekadar pembahasan mantik, tapi ini pembahasan yang penting dalam ilmu ilmu alat, ya. Karena dia bisa masuk di ranah akidah, bisa masuk juga di ranah fikih, ya, tentang lazim. Dan sebagian dari orang menjadikan lazimul qaul suatu mazhab itu menjadi qaul, ya. Lazim itu maknanya konsekuensi. Apa, bisa seperti misalnya antum mengatakan Allah di atas arsy. Sebagian orang memahaminya, antum mengatakan itu lazim dari hal tersebut Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Ya, nah, itu masalah seperti ini, lazim al-qaul. Ini perlu kita pahami dulu, ya, supaya nanti kita bisa tahu syubhat orang-orang yang menafikan sebagian sifat Allah, dan juga kita bisa membantahnya karena kita tahu alur pikirnya mereka, gitu. Makanya kita perlu memahami makna dari dan apa sih lazim itu dan pembagian-pembagiannya. Jadi kita sudah membahas mutabaqah tadammun, ya. Sekarang kita bahas insyaallah intizam. Kalau mutabaqah itu seperti sinonim, tadammun itu apa? Komposisi, ataupun intizam, konsekuensi dari suatu lafal. Sekarang kita lanjut dari kalimat wa'lam anna lazima min qawlillahi ta'ala. Fadhol, qari dibaca, silakan. Langsung baca aja. Ya, langsung baca. Siapa aja? Walazimul haqqi haqqun. Jadi lazimu di sini enggak diatofkan ke kalam Allah. Ya, jadi lazimul haqqi haqqun. Walazimul haqqi haqqun. Wa inna Allah ta'ala asmun bima yukunu laziman man min kalamihi wa kalami rasulihi wa yukunu muradun. Lanjut. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله ولا ثلاث فعلات الأولى أن يذكر في القائل ويلتزم مثل أن يكون من أن يقول من أن يقول من ينفي أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حال فيكون المثبت نعم وأن التزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعلا ما يريد فعالا جيم فعلا لم يزل ولا يزال فعالا لم ولا ولا نفاد ولا نفاد ولا نفاد بأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة ألف مما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث أحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. جزاك الله. أنتم melihat kalimat-kalimat tadi agak susah nggak? Paham atau tidak? Ada yang berusaha memahami nggak? Atau butuh penjelasan? Yang sudah paham, masya Allah. Kita bahas lazim dulu, ya. Baik, di sini. Jadi lazim itu konsekuensi, ya. Konsekuensi dari kalam itu lazimul qaul. Konsekuensi makna dari suatu kalam itu lazimul qaul. Ya. Nah, kelaziman suatu perkataan itu bisa dari kelaziman dari perkataan Allah dan Rasulnya. Dan ada kelaziman dari perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, perkataan kita biasa. Ya. Kalau kelaziman dari perkataan Allah dan Rasulnya, jika betul itu adalah kelaziman dari perkataan tersebut, maka pasti itu benar, harus dipercaya. Ya. Kenapa? Karena perkataan Allah dan Rasulnya secara zat itu kebenaran. Maka apa yang terbit dari konsekuensi perkataan tersebut itu pasti merupakan kebenaran juga. Itu dulu apa walaupun belum begitu terbayang tapi itulah maksud dari paragraf pertama yang kita bahas. Adapun perkataan manusia atau selain perkataan Allah dan Rasulnya, secara zat perkataan itu tidak bisa begitu saja disebut hak atau batil, ya kan? Belum tentu hak, belum tentu batil, dilihat dari benar atau tidaknya, dicek lagi. Adapun perkataan Allah dan Rasulnya yang sahih dan sahih, itu akan selalu secara zat hak walaupun antum tidak paham. Ya tidak. Antum baca surat Luqman, antum enggak paham artinya karena belum bisa bahasa Arab dan belum pernah baca terjemahannya. Apakah Apakah itu ada kemungkinan batin? Enggak. Walaupun enggak paham, tetap harus kita imani itu hak. Perkataan manusia, walau kita paham, tidak bisa secara zat kita hakimi itu hak atau batin sebelum kita mendapatkan kepastian hak atau batinnya dia. Baik, jadi niat perkataan Allah dan Rasulnya itu perkataan yang pasti hak, walaupun kita tidak paham. Perkataan manusia belum tentu hak atau batin, ya, walaupun kita sudah paham, harus kita periksa lagi. Berarti perkataan Allah dan Rasulnya secara zat hak. Sesuatu yang secara zat itu hak, kalau kalimat tersebut, kalam Allah dan Rasulnya memiliki konsekuensi yang benar, maka keluar darinya juga konsekuensi kebenaran. Belum tergambar bagi sebagian karena belum ada contoh. Tapi nanti kita contohkan, insya Allah. Oke. Okay. Tapi kadang-kadang perkataan Allah atau perkataan Rasul itu dikonsekuensikan dengan kebatilan oleh sebagian orang. Ya. Yeah. Nah, misal Allah beristiwa di atas arsy. Allah meninggi di atas arsy. Oke. Okay. Lazim dari perkataan tersebut adalah digabungkan dengan ayat atau hadis lain bahwa arsy itu makhluk tertinggi, ya enggak? Maka Allah Taala paling tinggi di atas semua makhluk, sahih atau tidak? Itu lazim, bukan? Konsekuensi, bukan? Paham enggak di sini antum? Allah beristiwa meninggi di atas arsy, oke? Okay? Dan arsy itu makhluk Allah yang tertinggi. Konsekuensi dari itu, lazim, kelaziman dari itu adalah apa? Bahwasanya Allah itu yang paling tinggi di atas semua makhluk. Paham enggak? Nah, itu kelaziman atau iltizam atau kelaziman yang hak atau yang batil? Hak. Okay. Kalau misalnya ada yang melazimkan seperti ini, Allah Ta'ala istawa ala arsh, beristiwa atau meninggi di atas arsh. Kemudian dikatakan oleh orang, oh, kalau Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, dalam arti yang meninggi di atas arsh, maka itu berarti Allah membutuhkan tempat. Paham? Ini perkataan ini Allah berarti ya? Maksudnya apa? Berkalimat Allah beristiwa di atas arsy berkonsekuensi Allah butuh tempat. Paham di sini? Ini lazim kan? Lazim. Pelaziman terhadap satu kalam. Tapi pelaziman ini hak atau batil? Batil. Begitu. Baik, jadi al-lazim melazimkan suatu kalam itu ada yang hak, ada yang batil. Padahal yang dilazimkan itu dari perkataan Allah dan Rasulnya. Maka ini lazim yang batil. Faham di sini insyaallah ya. Baik. Apa makna lazim? Lazim secara bahasa ma yamtani'u infikakuhu 'anil syai. Ma yamtani'u infikakuhu 'anil syai. Apa yang tidak memungkinkan infikak itu, itu infikak, keterpisahan. Ini infikak. Ini kan bukan fatah namanya. Kalau fatah membuka, itu yang dibuka itu seolah-olah masih bagian atau masih ada di bagian dari yang dibuka. Infikak, terpisah, nggak bisa dipisah. Apa yang tidak bisa dipisah dari sesuatu itu namanya lazim. Sesuatu yang lazim dari sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah dari sesuatu tersebut. Paham di sini? Hah? Kalau ini bukan lazim namanya. Ya. Sekarang namanya pulpen, kelaziman sebutan pulpen lazimnya apa? Ada tinta. Kenapa? Karena yang namanya pulpen dengan tinta itu tidak bisa dipisah, benar tidak? Benar. Ya. Begitu Pak, namanya. Manusia ya memiliki apa? Terpahami apa disebut manusia? Oh, berarti dia memiliki ya apa? Kemampuan berbicara, ruh dan seterusnya. Itu kelaziman. Tapi kadang-kadang kelaziman ini sama tadammun ini mirip ya. Ala kulli hal, lazim itu adalah suatu istilah yang di beberapa cabang disiplin ilmu itu memiliki pemaknaan yang berbeda sesuai dengan konteks cabang disiplin ilmu tersebut. Misal dalam ilmu nahwu, ada yang namanya fi'il yang lazim. Enggak ada kaitannya dengan masalah kita ini. Lazim dalam ilmu nahwu atau bahasa Arab itu lawan dari kata muta'addi, ya. Jadi ada fi'il lazim, lazim itu fi'il yang intransitif, tidak membutuhkan objek. Kalau misalnya muta'addi membutuhkan objek. Dan muta'addi, ada yang muta'addi dengan langsung ke objeknya, ada yang muta'addi harus dengan huruf jar. Lazim, fi'il lazim seperti saya tidur. Hah? Nah, itu lazim. Nah, itu ada kaitannya dengan sini? Enggak. Enggak nyambung. Ya, itu dalam nahwu. Dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah ada juga lazim. Lazim itu mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan dalam pembuatan syair atau nathar. Ya, jadi dalam ilmu balaghah itu ada syair, ada nathar, ya kan? Kalau syair, antum tahu syair kan? Bukan syair versi Indonesia. Kalau Indonesia syair itu ya syair, ya yang penting terputus paragraf baru gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam Arabik, bahasa Arab atau tradisi Arab, syair itu seperti antum lihat dua ini kan? Ya apa sih namanya? Dua kolom, ya. Dua bait gitu, dua kolom, kan? Satu baris, dua kolom. Satu baris, dua kolom. Dan kerap atau biasanya bersajak di akhiran yang bait kedua, ya. Bersajak tuh sama huruf terakhirnya apa? Ro ro ro ro ro ro ro ro, ro gitu. Ada juga syair dengan rajaz, ya. Jenis syairnya rajaz seperti Ajrumiyah, Alfiyah dan seterusnya. Rajaz itu berarti misal satu baris dua kolom, akhirannya sama ro ro. Baris berikutnya akhirannya mim mim. Baris berikutnya akhirannya waw waw. Itu namanya rajaz. Oke, itu namanya rajaz. Dalam syair namanya rajaz, ya. Nah, lazim, istilah lazim dalam ilmu balaghah itulah melazimkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus, tidak lazim dalam membuat syair ya, atau nathar. Adapun nathar itu tulisan biasa, bukan puisi, bukan syair. Itu tulisan biasa kayak gini, ini nathar namanya nih. Ya. Kalau syair dengan format seperti itu, kalau nathar enggak. Nah, dari semua itu ada yang namanya sajak. Sajak itu adalah pengelompokan akhiran huruf yang sama. Huruf yang sama. Ro ro ro ro ro ro ro ro ro. Kalau misalnya mim mim mim mim mim mim mim, itu seperti itu. Terutama di syair. Kadang di nathar juga ada. Dan Al-Qur'an walaupun bukan syair, tetapi kerap kali menggunakan dengan takbiran adanya nathar. Paniman. Paniman. Kum kum kum. Bangun. Ya. Dalam Al-Qur'an misalnya ya, apa? Banyak qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu semuanya itu. Tapi yang dimaksud di sini akhiran sin sin sin sinnya ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dal dal dal dal dal dal. Ya kan? Ini pensajakan. Makanya kalau di Indonesia, sajak itu apa? Antum membuat sajak, akhiran katanya, akhiran hurufnya harus sama, gitu. Nah, baik. Bukan itu yang dipermasalahkan, tapi seorang syair, orang yang memberikan syair, sebelum huruf terakhir dia menyamakan semua huruf juga. Itu namanya lazim. Kayak gimana? Contoh misal di surat apa? Ya tadi, qul a'udzu birabbil falak lam qaf min syarri ma khalaq lam qaf. Ya kan? Penyetaraan dua huruf terakhir ini namanya lazim dalam ilmu balaghah. Ya. Paham enggak sini? Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar har har. Ini lazim namanya. Ra ini pensajakan, keberadaan penyeragaman ha sebelum ra ini namanya lazim. Tidak harus dalam ilmu balaghah, tetapi kalau penyair atau pembuat kalimat memaksakan itu juga tidak masalah. Sama dengan dia melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Itu dalam ilmu balaghah. Kita enggak belajar itu sekarang. Ya. Tapi ada juga lazim bagi tadi kalau pertama bagi ilmu nahwu, ada bagi ilmu balaghah, ada bagi ilmu fikih. Orang-orang fuqaha mereka menjadikan lazim itu adalah suatu akad ketika terjadi. Ya, keterjadian atau sahnya suatu akad. Karena sahnya suatu akad itu pasti ada kelaziman. Ya atau tidak? Iya. Contoh misalnya akad bai', akad jual beli. Ketika ada akad jual beli, apa sih kelaziman dari akad tersebut? Kalau misalnya kelaziman tersebut tidak dipenuhi, maka akad itu batil. Misal ana bilang ke antum, antum beli handphone dari ana, tapi dengan syarat antum tidak boleh memiliki handphone itu. Nah, beli handphone berapa? 3 juta padahal harganya 2 juta, ya tapi karena antum mungkin yang enggak tahu harga handphone ana tipu, ya 3 juta. Tapi sah itu karena harganya jelas gitu. 3 juta, paham? Masya Allah 3 juta murah antum. Murah nih ngejek atau apa nih gitu. Murah, paham? Tapi antum bayar 3 juta dengan syarat antum tidak boleh memiliki handphone ini. Sah atau tidak bayar tersebut? Hah? Sah enggak? Dengan adanya syarat tidak boleh memiliki handphone yang antum beli. Tidak sah. Kenapa? Karena kelaziman dari suatu akad itu tidak terpenuhi. Paham? Paham enggak antum? Pas antum lagi nikah misalnya, nikah berikutnya gitu kan. Salaman sama siapa? Walinya, calon mertua misalnya, walinya masih hidup ya, maksudnya orang bapaknya. Saya terima ini kan akad ya. Akad itu mulai dari situ kan. Ketika terjadi akad itu harus terjadi kelaziman dari akad itu gitu loh. Kelaziman syar'i dari akad itu. Ya, ini walinya bilang sah dengan syarat perempuan ini anak saya tidak boleh kamu jima'i. Hah? Gimana tuh? Kecewa kan? Enggak sah itu akadnya. Kenapa? Kelaziman dari akad itu, konsekuensi yang absolut dari akad itu tidak dipenuhi. Maka enggak sah itu. Ya, karena harus dalam fikih itu kelaziman suatu akad itu harus dipenuhi. Enggak boleh dipotong. Lazim dari membeli adalah memiliki, ya enggak? Lazim dari menjual adalah memiliki uang yang diserahkan oleh pembeli. Kalau misalnya pembeli bilang, nih 3 juta buat beli HP, buat bayar HP, tapi dengan syarat kamu tidak boleh punya uang ini, balik lagi ke saya. Ini bukan, gak jadi ini. Juga seperti ini akad nikah tadi. Itu lazim dalam istilah fiqih. Adapun lazim dalam istilah mantik, dan itu yang dipakai, yaitu ya tadi, apa yang tidak terpisahkan dari sesuatu. Ya, tidak bisa dipisah konsekuensinya dari sesuatu. Oke. Nah, kita bahas kemudian di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam anna al-lazima min qaulillah ta'ala wa qauli rasulih idza sahha an yakuna lazima fa huwa haqq. Nah, di sini lihat. Dan wa'lam, ketahuilah, anna al-lazima, bahwasanya konsekuensi kelaziman min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulihi, konsekuensi dari perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sahha, kalau betul, an yakuna lazima, kalau betul itu bisa menjadi suatu kelaziman, fa huwa haq, maka kelaziman tersebut itu hak. Kenapa kok Syekh Utsaimin di sini mengatakan kok ada taqid idza sahha an yakuna laziman. Karena sebagian orang melazimkan dari beberapa perkataan Allah dan Rasulnya kelaziman yang tidak benar seperti tadi. Thumma istawa 'alal 'arsy, lazim dari hal itu adalah apa? Maksudnya kalau kita pahami zahir zahir ayat, kan zahir ayat berarti istiwa meninggi di atas 'arsy dengan adanya dzaraf 'ala. Kalau kita, kata mereka, kalau kita memahami zahir nas, maka konsekuensinya adalah kita menetapkan Allah membutuhkan tempat dan arah. Nah, ini kan sama dengan mengatakan lazimul qaul, konsekuensi. Tetapi kalam Allah hak atau tidak? Hak. Kelazimannya, penafsiran kelazimannya ini yang batil. Bukan kalam Allah yang batil, tapi penafsirannya, pelaziman dari kalam Allah ini yang batil. Makanya dikatakan idza sahha yakuna lazima, jika sah betul bisa menjadi konsekuensi. Tapi perkataan yang tadi, kalau Allah beristiwa makna zahir beristiwa di atas arsy, konsekuensinya Allah membutuhkan tempat. Ini batil, ya kan? Ini namanya melazimkan, maksudnya menyatakan konsekuensi pemahaman dari suatu kalimat. Nah, jadi kalau ternyata lazimnya itu tidak sah, batil, maka kesimpulan pun batil. Bukan karena ayat yang batil, tapi kelaziman dan pemikiran manusia itu yang batil. Paham di sini insyaallah ya? Wa dzalika, kenapa? Wa dzalika li'anna kalamallahi wa rasulihi haq. Itu dalilnya, yaitu alasannya. Pertama, karena kalam Allah dan kalam Rasul itu secara zat hak. Walazimul haqqi haqqun. Dan konsekuensi dari yang hak adalah hayal hak. Kebenaran berkonsekuensi kebenaran, melahirkan kebenaran. Itu yang pertama. Waliannallaha ta'ala 'alimul bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulihi fayakunu murada. Dan hujjah atau alasan kedua, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang menjadi kelaziman dari kalamnya, kalam Allah dan kalam Rasul, maka itulah yang dimaksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu mengatakan sesuatu, mengatakan, berbicara, dan Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, pasti ada makna, pasti ada maksud, dan pasti memiliki, kalau sudah ada maksud, pasti memiliki konsekuensi, pasti itu. Ya. Kalau misalnya antum, jangankan Allah dan Rasulnya, antum saja misalnya, antum bilang ke teman-teman, ikhwah, tolong diam. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah, beliau menyuruh antum diam, gitu. Konsekuensi seperti itu. Ya apa kelaziman dari itu? Kelazimannya kita harus diam, gitu kan? Itu kalau manusia biasa. Nah, lebih-lebih kalau Allah dan Rasulnya pasti ada. Dan orang yang berbicara lebih mengerti kelaziman apa yang dia bicarakan, begitu. Nah, gitu ya. Baik. Wa amma itu tadi kelaziman dari perkataan Allah dan Rasulnya. Paham kaidahnya gimana? Selama kelaziman tersebut hak, ya, tidak ada kebatilan, maka hak dia. Ya. Bahkan yang namanya konklusi penetapan hukum istinbat dari dalil itu tidak terlepas dari melazimkan sesuatu dari dalil. Contoh misalnya Rasulullah SAW berangan-angan, kalau misalnya saya bisa, saya bakal datang ke rumah-rumah orang itu kemudian membakar rumah mereka karena enggak sholat berjamaah. Lazim kelaziman yang dipahami sebagian ulama dari perkataan Rasulullah ini ya, adalah sholat berjamaah itu wajib. Tapi ini ikhtilaf dalam masalah kelaziman. jumhur ulama mereka melazimkan dengan seperti ini. Lau, berandai-andai, berangan-angan. Dengan adanya indikasi lau, menunjukkan tidak wajibnya sholat berjamaah. Sebagian ulama lainnya bukan menitik beratkan di kalimat lau, di kata lau, seandainya, tapi menitik beratkan di ancaman Rasulullah SAW, bukan di seandainya. Paham gak di sini? Nah, jadi kelaziman perkataan Allah dan Rasulnya kadang-kadang melihat ke sisi tertentu dari komposisi kalimat itu. Ya kan? Kata Rasulullah, seandainya aku mampu, aku akan pergi ke rumah-rumah mereka dan membakar rumah-rumah mereka karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Jumhur ulama yang menetapkan tidak wajib aini untuk sholat berjamaah, mereka memahami dalil tadi dengan konsekuensi apa? Konsekuensi karena kalimatnya lau, seandainya, dan ketika Rasulullah berandai, itu tidak menunjukkan kewajiban. Paham gak sini? Paham? Tidak menunjukkan kewajiban. Contoh lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak aku beratkan orang-orang umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap salat. Bersiwak di setiap salat wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, itu pergambuan. Ini lazimul qaul, hak atau batin? Ijtihad. Ijtihad. Kalau ini udah ijtihad. Nah, tapi kalau misalnya antum lebih condong ke pendapat sunnah, berarti kata antum ini hak ini. Iya. Paham di sini ya? Tapi kadang-kadang enggak juga. Sebagai, maka ulama yang mewajibkan sholat berjamaah bisa berkilah. Tidak semua lau itu hanya sekadar berandai-andai dan tidak melazimkan pengwajiban. Contoh, kata Rasulullah SAW, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdhu himasa wa tarahu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebaik-baik tawakal, maka Allah Ta'ala akan merizikkan kalian sebagaimana burung Allah Ta'ala rizkikan. Baik, di sini lau, seandainya. Tapi apakah tawakal, seandainya kalian bertawakal, tawakal wajib atau enggak? Wajib. Kadang-kadang lau, seandainya bisa untuk pewajiban, ah kan? Tongkar gitu kan gitu. Habis itu langsung dibubarin pengajiannya situ. Baik, ulama yang mewajibkan sholat berjamaah, mereka bukan menitik beratkan di pengandaian Rasulullah untuk membakar rumah-rumah itu. Mereka menitik beratkan lihat Rasulullah saja sampai pengen membakar rumah itu gitu. Jadi fokusnya itu beda. Fokus yang berbeda melazimkan pelaziman yang berbeda. Paham di sini? Ya. Nah, baik, itu makanya enggak semua orang yang menafsirkan kalam Allah dan kalam Rasul enggak semuanya hak. Bukan karena kalam Allah batil, bukan karena kalam Rasul batil, bukan, tetapi karena penafsiran. Makanya yang paling selamat tafsiran itu kita merujuk ke kitab-kitab tafsir, kalam salaf dan juga orang-orang yang lebih condong kepada salaf. Makanya berbahaya kalau misalnya kita berbicara tentang Al-Qur'an memahami telanjang begitu saja sendiri, ya, itu berbahaya. Ya. Karena begini ikhwan, kalau kita lihat di berikutnya, wa ammal lazimu min qauli ahadin siwa qaulillahi wa rasulihi. Ya, sekarang penetapan kelaziman, konsekuensi dari perkataan selain perkataan Allah dan perkataan Rasul, maka ada tiga keadaan. Ya, ada tiga ihtimal, tiga keadaan. Yang mana nih keadaannya yang bisa kita kondisikan? Ada tiga, tapi ini lumayan agak panjang, berat. Coba keadaan pertama kita bahas. An yudhkara lil qaili wa yaltazima bihi. An yudhkara lil qaili wa yaltazima bihi. Ada yang bawa terjemahan enggak supaya ana bisa tahu maknanya lebih baik? Artinya apa coba terjemahkan? Hah? Apa coba dibaca? Bila konsekuensi ucapan tersebut disebutkan kepada yang belum tidak banyak, maka dia akan menerima dan melakukan. Menurut kata seseorang mengalami perbuatan perbuatan atau seperti kalian, pada orang yang memperkenalkan kerajaan yang memperkenalkan. Maka para anda bapaknya masih berjalan dengan sifat media membawa konsekuensi adanya sebagai pemerintah yang baru. Orang yang memperkenalkan kerajaan mengakui kerajaan memang satu priori karena Allah adalah biasa kata-kata maksa apa yang digunakannya cuman dan kemampuannya tidak akan sudah ada cukup jazakallah khair sampai situ aja panjang soalnya. Baik. Di sini lihat. Perhatian baik-baiknya. An yudhkaru al-qa'ili wa yaltazimu bihi. Kelaziman tersebut disebutkan langsung oleh pembicara. Oke, pahami baik-baik. Pembicara, antum misal bicara dengan seorang yang menyimpang. Dia sendiri yang bicara itu. Dia menyebutkan kalimat dan dia menyebutkan konsekuensi sendiri. Ya. Jadi, zahir langsung dia sebutkan. Dan dia beriltizam dengannya. Ya, dia sendiri menetapkan konsekuensi itu. Oke? Dalam kondisi seperti ini, kita ya tentu bisa harus bisa memilah ini konsekuensi yang dia tetapkan benar atau tidak. Kalau benar kita amini, kalau tidak kita tidak amini, gitu. Contoh nih, perhatikan contohnya baik-baik. Makanya ini penting kita membahas sebelumnya istilah-istilah seperti qadim dan hadis. Ya, ini terasa manfaatnya nanti, ya. Mithla an yaqula, seperti orang yang mithla an yaqula man yanfi sifat al-fi'liyah. Man yanfi sifat al-fi'liyah ini fa'il, pelaku, orang yang berbicara. Ya, siapa orang yang menafikan sifat-sifat fi'liyah. Di antara sifat fi'liyah Allah adalah berbicara. Kalam, takallum. Paham? Allah Ta'ala berbicara, iya. Itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misal sifat fi'liyah ini misal ini Mu'tazilah, seorang Mu'tazili menafikan sifat-sifat Allah, sifat-sifat fi'liyah. Orang ini berkata liman yuthbituha, berkata kepada orang yang menetapkan adanya sifat-sifat Allah atau sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah, di antaranya berbicara, takallum. Paham di sini? Jangan enggak tergambar, harus tergambar. Jadi ada dua orang. Yang satu, yang pembicara itu dia menafikan sifat-sifat Allah, terutama sifat fi'liyah Allah. Dia bilang enggak ada sifat fi'liyah Allah. Berbicara kepada orang yang menetapkan adanya sifat Allah Ta'ala fi'liyah, yaitu ahlu sunnah. Jadi anggap ini seorang Mu'tazili sedang berbicara dengan ahlu sunnah, ya. Apa yang dibicarakan oleh seorang Mu'tazili ini atau seorang mubtadi'? Yalzamu min itsbatika sifati al-fi'liyah lillah an yakuna min af'alihi ma huwa hadith. Ya, antum ahlu sunnah insyaallah antum bilang ditanya dulu. Ditanya oleh seorang mubtadi'. Wahai ahlu sunnah, apakah Allah Ta'ala itu berbicara? Apakah Allah Ta'ala itu berbicara misalnya? Iya. Iya atau tidak? Kata Mu'tazilah itu dia yang menyebutkan konsekuensinya. Yalzamu min itsbatika as-sifat al-fi'liyah lillah. Kelaziman dari penetapan Anda, ya Anda kan bilang Allah Ta'ala memiliki sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan. Allah Ta'ala berbicara, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala dan seterusnya. Konsekuensi dari penetapan Anda wahai ahlu sunnah, maka konsekuensinya an yakuna min fi'lihi ma huwa hadith. Bahwa saya dari perbuatan-perbuatan Allah itu ada yang bersifat hadith. Nah, paham ya? Paham gak itu? Gak beneran, paham gak? Kalau gak paham, anak-anak jelasin. Paham gak? Bener paham? Ya, Masya Allah. Belum paham, sebagian belum paham. Masih ingat pelajaran tentang qadim dan hadith? Qadim dan hadith. Qadim lawan dari hadith. Qadim itu apa? Ma lam yusbaq bi'adamin. Paham? Apa artinya qadim? Yang tidak didahului dengan ketiadaan. Paham di sini? Sifat-sifat Allah itu disifati qadim atau tidak? Karena apa? Tidak didahului oleh ketiadaan. Harus dipahami di sini dulu, paham di sini. Baik. Lawan dari qadim adalah hadits. Hadits berarti yang didahului oleh ketiadaan. Udah mulai ini enggak? Nyambung? Anda bilang Allah Ta'ala memiliki sifat fi'liyah diantaranya berbicara, oke? Okay? Nah, konsekuensi dari penetapan Anda adalah bahwasanya diantara sifat Allah itu ada yang bersifat hadith. Diantara sifat Allah fi'liyah ada yang bersifat baru. Kalau antum baca terjemahan, gak paham itu. Ya enggak? Itu makanya perlunya belajar. Coba baca terjemahan tadi apa tadi baru kan? Coba untuk paham maksudnya kayak gitu. Harus tahu dulu hadis itu apa maksudnya. Kalau terjemahan letter like itu enggak paham orang. Makanya enggak recommended seorang awam baca kitab terjemahan Qaid Mutlaq, enggak. Itu cuma bantuan saja. Harus dia ngaji. Maksudnya sama guru gitu. Dan gurunya juga akidahnya jangan Maturidi ya, hancur itu kitab nanti. Paham di sini? Ketika antum bilang Allah Ta'ala punya sifat fi'liyah, maka antum kan kata antum sifat fi'liyah itu bergantung pada masyiah Allah. Idza syaa'a fa'ala, idza lam yasha' lam yaf'al. Ingat, jika Allah berkehendak bakal melakukan itu, dan jika Allah tidak berkehendak tidak akan melakukan itu. Konsekuensi dari antum ngomong gitu adalah bahwasanya di antara sifat Allah atau perbuatan Allah ada yang hadis, yaitu baru, yang sebelumnya belum ada. Hah? Ya atau tidak? Ini sama dengan antum menyebutkan dua sisi yang bertentangan terhadap Allah. Satu sisi antum bilang qadim, tapi sekarang antum konsekuensinya sama dengan membilang hadis. Paham atau tidak? Sejujurnya, Pak Niman paham Pak Niman? Makanya Pak Niman ya. Paham? Enggak paham? Bapak paham? Paham insya Allah? Syekh yang diantara Pak Anwar sama Pak ini, paham? Masya Allah, Syekhul Islam, insya Allah. Mana ulangi saya lagi? Mana ulangi biar benar pahamnya. Antum percuma Pak, takutnya antum kesian capek-capek kemari kurang paham. Qadim, ada istilah namanya qadim dan hadis. Ini istilah yang diciptakan oleh orang-orang ahlul kalam, ya kan? Tetapi karena sudah kadung masyhur dan mereka memakai itu, maka okelah kita ambil istilah ini. Qadim itu sama dengan azali, ya, sama seperti azali. Apa arti azali? Sama sama qadim, yaitu ma'lam yusbaq bi adamin, yaitu yang tidak didahului dengan ketiadaan. Itu semua sifat-sifat Allah begitu ya. Iya. Sekarang kalau antum bilang Allah Ta'ala memiliki wajah, apakah sebelumnya tidak ada wajah? Enggak, sudah. Wajah sifat Allah yang qadim, tidak didahului sebelumnya dengan ketiadaan wajah. Ya atau tidak? Allah Ta'ala alim, maha mengetahui, memiliki sifat ilmu. Ilmu berarti kalau sifat ilmu yang qadim adalah ma lam yusbaq bi jahlin, tidak didahului atau diawali sebelumnya dengan ketidaktahuan. Paham di sini? Baik. Nah, sebagian dari firqah mereka menetapkan iya, kalau sifat zatiyah, oke, okay, kita menerima ada. Tapi sifat fi'liyah enggak, kita enggak menerima. Ya, contohnya kalam. Makanya sebagian dari mereka mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah an-nafsi namanya. Apa kalamullah an-nafsi? Bukan berarti berbicara dengan huruf dan suara enggak. Itu konsekuensi dari penetapan ini Asy'ariyah ya. Konsekuensi dari itu berbahaya sekali. Kapan-kapan kita akan bahas. Baik. Sebagian dari muslimin yang alimnya bahkan bilang sifat fi'liyah Allah itu tidak kita tetapkan. Kita Ahlussunnah bilang kita tetapkan sifat fi'li Allah, ya, yang bergantung pada kehendak Allah dan masyiahnya. Di antaranya berbicara. Kemudian kita dituding oleh mereka, yalzamu min itsbatika sifat al-fi'liyah lillah. Konsekuensi dari antum berkata ada yang sifat fi'liyah, maka sama dengan antum mengatakan ada sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah yang hadis, yang tidak azali, yang tidak qadim, yang tidak qadim. Padahal qadim dengan hadis itu bertentangan enggak? Bertentangan. Berarti antum sama dengan mengatakan ada di antara sifat Allah yang baru ada. Sebelumnya tidak ada. Paham enggak di sini? Enggak paham. Gimana? Jadi mubtadi'i tersebut menawarkan dua hal kepada antum. Tawaran pertama, antum ya, menetapkan sesuatu yang melazimkan Allah Ta'ala memiliki sifat yang baru, hadis. Tawaran kedua, penafian sifat fi'li Allah. Dua penawaran batil, ya, maksudnya saat yang pertama masih bisa diterima, yang kedua batil. Faham? Fayaqulul muthbit, ahlus sunnah berkata na'am, ya, ahlus sunnah bilang iya, iya, setuju. Wa ana altazimu bidzalika, dan saya beriltizam atau menetapkan konsekuensi dengan yang tadi kamu sebut. Faham? Fa inna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan masih selalu berbuat apa yang Dia inginkan. Wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi, dan tidak ada habis-habisnya. Syekh, itu terjemahan di situ apa, Syekh? Terjemahan di situ apa? Dan tidak ada, tidak ada habis-habisnya, tidak akan berkesudahan perkataan dan perbuatannya. Paham enggak di sini antum maksudnya? Allah berkata atau tidak? Iya. Allah berbuat atau tidak? Iya. Perkataan dan perbuatan Allah bisa bergantung pada masyiah kehendak Allah. Kalau Allah mau berbuat, Dia akan berbuat. Kalau Allah tidak berbuat, Dia tidak berbuat. Apakah ketika antum menetapkan itu, ya, berarti ya, sekarang tanya, apakah ketika antum meyakini Allah Ta'ala kalau mau berbuat sesuatu maka Dia akan berbuat, antum meyakini itu kan? Iya. Kapan perbuatan itu terjadi? Ya, ketika Dia ingin, ya atau tidak? Allah Ta'ala misalnya ingin memberikan azab, memberikan azab ini perbuatan Allah bukan? Nah, kapan terjadi memberikan azab kepada misal beberapa orang keranggan karena berbuat syirik? Kapan terjadi perbuatan memberikan azab itu? Jika Allah Ta'ala menghendaki, kapan? Misalnya ternyata yang terjadi besok. Oke? Keterjadian ini hadis bukan? Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kapan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ya besok ketika itu. Apakah ketika kita menetapkan itu berarti kita menetapkan aib bagi Allah hanya karena masalah istilah qadim dan hadis? Enggak. Paham enggak di sini maksudnya? Ya, ini karena mereka menganggap ketika kita berdalil dengan dalil-dalil kemudian menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai kehendak Allah Ta'ala kapanpun, dimanapun itu terjadi sesuai kehendak Allah, berarti sama dengan itu hadis berlawanan dengan konsep qadim atau qidam. Agak-agak berat ya. Tapi antum agak meraba enggak? Antum gimana Syekh? Menurut antum agak paham-paham dikit enggak? Atau paham banyak atau lebih paham dari ana insyaallah. Ini buat memahamkan diri sendiri kadang agak berat, apalagi memahami orang lain itu perlu betul-betul ya salat malam berapa lama gitu. Ya, enggak mudah. Dan Anda takut salah gitu. Jadi agak hati-hati memang. Paham di sini? Ini karena apa? Baik. Ketika kita menetapkan Allah Ta'ala berkehendak dan berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki kapanpun Dia mau, kita menetapkan itu enggak? Baik. Tapi apakah pernah kita bicarakan, oh kalau gitu kita menetapkan hadis dong? Pernah bicara gitu? Enggak pernah. Siapa yang ngomong gitu? Mereka. Mereka yang melazimkan, kita yang harus ikut pada pelaziman mereka. Dan kita amini, ya betul pelaziman antum, betul. Itu hadis terperbaharui, terserah Allah kapan, betul. Tetapi tidak dengan pelaziman itu kita menihilkan sifat-sifat Allah tadi. Karena mereka menginginkan dari pelaziman itu, kita ikut mereka. Tiada sifat Allah yang seperti itu. Paham? Ya udah, yang gampang gini aja lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam, di setiap malam terakhir. Oke. Antum imani atau tidak? Yakin? Tapi tadi borok. Antum imani, masya Allah. Apakah antum pernah memikirkan, oh kalau misalnya tiap malam, kan lihat malam tanggal berapa sekarang? 19 November. Sekarang tahun berapa? 16 November. Ini masuk Masehi sih. Berapa tanggal berapa? Itu WhatsApp dulu. Misal tadi malam, malam. Besok malam, malam juga. Setiap malam itu hadis atau qadim? Hadis kan? Berarti terperbaharui ya. Yang sebelumnya malam tadi malam itu tidak ada di malam kemarin malam ya kan? Malam-malam yang berbeda. Karena every day is a new day, gitu kan? Setiap hari itu selalu hari yang baru. Iya, bukan momentum yang sama. Tapi kemudian mereka berkata, kalau antum bilang Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir di setiap malam, melazimkan dari situ terjadinya hudus, bahwasanya sifat fi'liyah Allah turun itu hadis. Paham enggak? Bukan qadim. Kita bilang iya atau tidak? Iya, memang betul. Tapi kan it's on your mind gitu kan? Mungkin bahasa gaul dikit biar kerasa ilmiah tadi keren lah. Itu kan di pikiran kamu gitu. Kemudian dia bilang ke kita, makanya kita enggak bilang Allah itu Allah yang turun, enggak, bukan itu kita bilang, kata mereka. Karena kalau Allah yang turun itu berarti perbuatan Allah, sifat Allah terjadi di setiap hari terperbaharui. Belum lagi sekarang di daerah ini masih malam dan selalu ada malam, berarti Allah selalu turun. Nah, ini iltizam dari siapa? Pikiran siapa? Pikiran dia sendiri. Tapi betul nggak? Ya betul. Terus kenapa? Ya kan? Itu kan pikiran. Ngapain dipikirin gitu kan? Tinggal imani, nggak usah diomongin hadis. Berarti terperbaharui dong. Berarti di tempat sana, antum yang mikirin berarti Allah butuh tempat, antum sendiri yang mikirin kayak gitu. Bertempat dan butuh waktu, butuh arah dan seterusnya. Nggak usah dipikirin. Tapi iltizam dari dia bahwasanya Allah Ta'ala berbuat seperti itu berarti sesuatu yang hadis, ya. Kita bilang na'am. Tetapi kalau dia bilang berarti kalau gitu batil, bukan Allah yang turun melainkan rahmatnya. Nah, kalau di sini ini baru nih syubhat jadinya. Dia bilang, iya rahmat Allah itu pasti turun karena Allah Ta'ala menginginkannya, tetapi tidak menafikan Allah Ta'ala yang turun. Ya. Jadi lihat, ketika orang yang menyimpang ini memberikan penerangan yang di sini ayyudzkara, ya, disebutkan lilqa'il wa yaltazim bihi, pembicara ini dia menyebutkan iltizamnya, lazimnya, dan dia beriltizam dengan kelaziman yang dia buat itu. Kita lihat kalau benar kelaziman itu, kita bilang iya benar. Benar. Tetapi kalau ada kelaziman berikutnya yang batil, yaitu menafikan sifat Allah berikutnya, yang situ kita nihilkan, enggak, antum salah. kelaziman antum benar, tapi kelaziman kedua antum salah. Paham enggak sini, Pak? Baik, cukuplah ya, daripada nanti antum kebanyakan ilmu ya. Ada soal? Enggak ada. Udah cukup semuanya insyaallah. Masyaallah. Anu tanya berarti antum. Anu tanya, siapa yang mau ditanya? Fadhol. Man manil mas'ul? Antum jawab, mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tahu enggak artinya? Ana nanya antum. Ya. Ana nanya antum suatu pertanyaan. Antum jawaban yang Masya Allah ya, bikin marah ya apa? Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Udah enggak ada kayak jawab. Besok-besok ujian itu gitu aja jawabannya. Ana suruh Pak Anwar, "Iqra." Kata Pak Anwar, "Ma ana biqari." Ya. Kayak Nabi SAW bilang ke Malaikat Jibril, aku tidak bisa baca. Ya udah, gak ada yang baca. Bapak ini, Pak, mau tanya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang tadi diulang sedikit ya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala turun, apa? Turun ke langit. Langit mana? Kapan? Seperti yang terakhir. Oke. Antum jelaskan bagaimana pertengkaran, bukan pertengkaran sih, perselisihan antara orang yang menafikan nuzulnya Allah dengan orang yang menetapkan. Bagaimana? Silakan. Kata orang yang menafikan seperti apa? Kata orang yang menetapkan seperti apa? Silakan. Sifat apa? Sifat nuzulnya Allah. Hadis. Menasibkan apa itu seperti malam nanti turun. Dan perkataan orang yang menetapkan. Menetapkan, menetapkan bahwasanya sifat turun Allah itu benar. Iya. Jadi tidak menasibkan bahwasanya Allah yang turun tanpa. Gimana? Orang yang menetapkan bilang sifat turunnya Allah itu benar, tetapi tidak melangsungkan Allah turun melainkan rahmat Allah yang... ini malah kembali ini oh antum akidah kayak gitu selama ini ternyata. Allah Ustaz. Itu malah justru itu yang membatilkan yang turun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Iya, Pak. Teruskan, Pak, teruskan. Ada pengen dengar kepolosan ini supaya terbongkar akidahnya. Silakan, Pak. Orang yang menetapkan dan yang menetapkan maksudnya Allah itu turun seperti kata. Ahsan. Yang turun adalah Allah. Dan walaupun itu disebut hadis. Iya, walaupun disebut. Nah, gitu ya. Sifat turun Allah kan sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Nah, ini sifat apa? Sifat fi'liyah atau apa? Atau baik. Sesuai dengan kehendak Allah. Hasan, bagus. Kemudian apa yang antum bicarakan silakan. Tentu begitu. Oke, ya alhamdulillah. Ya. Tapi ya lumayan memuaskan karena terbongkar sedikit akidahnya. Allahu akbar. Reksi, Syekh Reksi, ada tanya, ada ulama enggak ngeliat antum. Apa itu qadim, apa itu hadis? Ketiadaan, ahsan. Kemudian hadis. Lawan dari itu tadi, lama tinggal ditambahkan. Ahsan. Baik, sekarang tanya sama antum. Seorang Asy'ari atau seorang ahli kalam bilang ke antum, Syekh Reksi ya, apakah Allah Ta'ala itu berkata, berbicara, takalam? Ya, takalam. Berbicara, hak berbicara betul, suara terdengar. Enggak, bukan di dunia ini, maksudnya Allah Ta'ala berbicara tidak? Bicara. Enggak mau antum jawab aja walaupun nanti ya sesat, anak-anak benerin nanti ya. Allah Ta'ala berbicara. Baik. Ketika Allah Ta'ala berbicara dengan suara atau tidak? Dengar suara yang terdengar atau tidak? Tapi tidak. Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa, iya enggak? Nah. Itu Allah Ta'ala berbicara dengan suara yang didengar Nabi Musa atau tidak? Didengar. Karena sebagian dari mubtadi' mereka mengatakan bukan Allah itu enggak didengar suaranya, melainkan Allah Ta'ala memaknainya kemudian menyampaikannya kepada pohon. Ada yang berbicara seperti itu. Dan pohon itulah mengeluarkan suara. Ada yang berpendapat seperti itu. Baik, pahami baik. Allah Ta'ala berbicara ketika mengajak bicara Nabi Musa AS dengan bahasa yang dipahami atau tidak? Dipahami. Berarti ada suara enggak? Ada suara. Nah, ini sesuatu yang hadis atau sesuatu yang qadim? Hadis ketika itu atau sesuatu yang qadim? Sebelumnya Allah Ta'ala bicara enggak dengan Nabi Musa? Sebelum momentum itu Allah Ta'ala berbicara enggak dengan Nabi Musa? Enggak. Berarti hadis atau qadim? Hadis. Benar enggak ini? Ya benar. Terus kalau misalnya kayak gitu kenapa? Ya udah selesaikan perkara. Kita imani saja Allah Ta'ala berbicara, selesai? Selesai. Tapi kemudian orang-orang yang enggak terima ini bilang, "Loh, kalau gitu ya kan? Bukan qadim dong sifat Allah." Maka kita bilang ini bukan Allah langsung berbicara, melainkan Allah apa ya? Kemudian disebutkan takwilan-takwilan yang batil. Paham enggak di sini antum? Ya. Ini ana yang jelasin, jadi bukan antum jawab. Ya, udahlah, ana kasih hadiah buat bapak dan buat itu. Yang penting antum insyaallah mulai paham-paham. Pak, silakan Pak Syekh Reksi, fadhol, fadhol. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Barakallahu fi ulumikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.